Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah hadir di studio beliau Al-Ustaz Muhammad Isnadi yang akan melanjutkan kajian Ummahat wa Akhwat mengambil kitab Nasihat Linisa karya Abdillah Al-Wadiyah. Langsung saja kepada Al-Ustaz Muhammad Isnadi untuk bisa menyampaikan kajian pada kesempatan sore hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَشْتَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أُمَّهَات وَأَخَوَات juga sekalian pendengar radio Al-Iktisam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan membaca Nasihati Linnisa yang disusun oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala, salah satu putrinya Syekh Muqbil rahimahullah. Terakhir yang sudah kita sebutkan dalam membaca tulisan ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk suatu perkara yang agung, yaitu beribadah kepada Allah saja satu-satunya. Al-ibadah, definisi secara bahasa adalah al-khudu' wa-dhillah, tunduk dan menghinakan diri. Kalau orang Arab mengatakan kalimat tariqun mu'abbad artinya tariqun mudhallal, jalan yang telah dihinakan atau jalan yang dihinakan, karena jalan itu sudah diinjak orang. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, para ulama banyak mendefinisikan tentang al-ibadah yang dibawakan oleh Ummu Abdillah hafizahullah adalah ucapan Syekhul Islam yang tersebut dalam kitabnya Al-Ubudiyah, bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup terhadap apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun amalan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Sekali lagi, ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup terhadap apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, berupa ucapan dan amalan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Mungkin terkait dengan ini, kita ingat apa yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah tentang poros ibadah. Itu ada 15. 15 itu tempat ibadah yang ada pada diri manusia, ada 3, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Jadi tempat ibadah itu yang ada pada manusia 3, hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan hukum-hukum syariat ada 5, wajib, sunnah, hukum wajib, hukum sunnah, kemudian mubah, makruh, dan haram. Jadi 3 tempat ibadah yang ada pada manusia dikalikan 5 hukum-hukum syariat, sehingga 15 hasilnya. Ketika terkait dengan hati, misalkan hati melakukan yang hukumnya wajib, hati mengamalkan sesuatu yang hukumnya wajib, misalkan tawakal kepada Allah, berarti itu ibadah, satu poros. Atau hati melakukan sesuatu yang hukumnya sunnah, atau hati melakukan sesuatu yang hukumnya mubah, tapi diniatkan untuk beribadah, atau hati meninggalkan sesuatu yang makruh, atau juga hati meninggalkan sesuatu yang haram. Itu semua bernilai ibadah. Termasuk lisan, termasuk anggota badan. Anggota badan menjauhi yang haram, ibadah. Menjauhi yang makruh, ibadah. Anggota badan melakukan sesuatu yang mubah, tapi diniatkan untuk ibadah, maka bernilai ibadah. Anggota badan melakukan sesuatu yang hukumnya sunnah, atau melakukan sesuatu yang hukumnya wajib, itu juga ibadah. Sehingga dengan keterangan dari Ibnul Qayyim rahimahullah ini lebih memperjelas. Dengan kata lain, sesuatu yang disangka oleh banyak orang bukan ibadah, itu bisa bernilai ibadah. Tidur bisa bernilai ibadah ketika seseorang meniatkan dia memberikan haknya badan untuk istirahat, dan agar kemudian bisa beraktivitas kembali, melakukan ibadah kembali, niatannya demikian. Kemudian disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahullah, wa qala subhanahu, telah berfirman Allah yang Maha Suci, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat yang 2. Dialah, yakni Allah, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan ini agar Allah menguji kalian semuanya, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Dan dia itu Maha perkasa lagi Maha mengampuni. Dari ayat ini mengingatkan kita, dalam melakukan ibadah itu harus ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik-baik amalan. Sebagaimana ini keterangan dari para ulama termasuk Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, bahwa amalan itu kalau ikhlas tapi tidak ittiba maka tidak diterima oleh Allah. Atau kalau amalan itu ittiba sesuai persis mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ikhlas juga tidak diterima, sehingga amalan itu diterima karena ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah, ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah Allah menciptakan kita semuanya harus selalu diingat. Meskipun kita hidup di dunia, banyak menghadapi tantangan, rintangan, godaan dan rayuan, maka senantiasa harus diingat bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Sehingga di sini Ummu Abdillah hafizahullah menyebutkan wa ka'annana khuliqna lid-dunya walil akli wasyurbi walil lahwi. Seakan-akan kita itu diciptakan untuk dunia ini, untuk makan, minum dan berfoya-foya. Karena kalau melihat keumuman orang seperti itu, mereka hidup di dunia itu hanya untuk dunia saja, makan, minum, bersenang-senang, makan, minum, apa, bersendaguro, itu semata. Bahkan terkadang pun di antara kita barangkali seperti itu, lebih memfokuskan kepada keduniaan. Fanahnu lam nukim bima yuriduhu Allahu minna. Maka kita tidak menunaikan apa yang diinginkan oleh Allah terhadap kita. Perkara-perkara yang diperintahkan, yakni diinginkan oleh Allah untuk menjalankan perintah atau meninggalkan larangan, tidak kita tunaikan. Bal nuharwilu fi ziddihi, bahkan kita bergegas kepada lawannya. Artinya apa? Sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita cepat-cepat melakukannya. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kita berlambat-lambat untuk melakukannya. Artinya bergegas, bersegera. Makna asal harwala yuharwilu, nuharwilu itu apa? Berlari-lari kecil. Jadi kalau menuju sesuatu itu tidak sekedar berjalan, tapi berlari-lari kecil. Menunjukkan apa? Segera, bergegas kepada apa yang menjadi apa yang menjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Ta'ala tadi. Fala tulhi had dunya fa innal umra qasirun jidda. Maka janganlah dunia ini melalaikanmu, karena sesungguhnya umur ini sangat pendek sekali. Nah, ini diingatkan kita semuanya dengan keterangan tersebut. Jadi jangan sampai dunia ini melalaikan, artinya melalaikan dari tujuan Allah menciptakan kita semuanya. Sementara umur itu sangatlah pendek. Laqad ahsana man qol, sungguh sangat bagus orang yang mengatakan dalam syairnya, al-umru aqsaru muddatan min ayyudhayya'a fil hisab, fa'tanimu sa'atihi famururuha marras sahab. Nah, ini apa syair, al-umru aqsaru muddatan min ayyudhayya'a fil hisab, Fa'tanimu sa'atihi famururuha marra sahab. Maknanya, al-umuru aksaru muddatan, umur itu lebih pendek masanya. Umur itu lebih pendek masanya. Dibanding apa? Min ayyudhaya'a fil hisab. Daripada disia-siakan dalam hisab. Yani wa'alam maksudnya ketika hisab nanti di akhirat. Fa'tanimu sa'atihi. Maka ambillah kesempatan sa'atihi pada waktu-waktu itu. Ya, ini pada saat-saat atau waktu-waktu umur itu. Famururuha, karena lewatnya waktu-waktu itu, marros sahab, seperti lewatnya awan. Mungkin ketika seseorang memandang ke depan, umurnya masih panjang barangkali. Ketika umur 20 barangkali, oh nanti umur 30, 40 masih 10 tahun, 20 tahun lagi. Seakan dalam hitungan itu masih panjang. Tapi hakikatnya lebih pendek daripada untuk disia-siakan dalam hisab. Artinya ketika seorang itu dihisab, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Waktu yang sangat panjang sekali. Jadi waktu disia-siakannya hisab, ketika dihisab, itu sangat lama sekali. Dibanding ketika hidup seumur di dunia ini. Kalau pernah kita mendengar riwayat, antara sama-sama orang mukmin itu, terutama yang kaya dengan yang miskin, sama-sama mukmin tapi kaya dengan miskin, ketika di akhirat nanti yang miskin sudah memasuki surga, tapi yang kaya itu masih diproses hisab, diperhitungkan ini dari mana, dikeluarkan kemana, untuk apa. Baru 500 tahun kemudian orang kaya ini masuk surga. Lama enggak jaraknya? Terlalu sangat lama sekali. Ini sama-sama orang mukmin. Bedanya miskin dengan kaya. Ketika giliran orang mukmin yang miskin ini sudah masuk surga, yang kaya baru 500 tahun kemudian. Karena proses hisab. Rupiah demi rupiah itu diperhitungkan. Dari mana, untuk apa, dikemanakan. Padahal umur manusia di dunia ini tidak ada yang 500 tahun sekarang. Paling kurang lebihnya ya banyak-banyaknya 60 atau 70 tahun. Dibanding ketika dihisab itu tadi, waktu yang mencapai ratusan tahun, apalagi ketika hisabnya itu disia-siakan, dibiarkan begitu saja. Ini mengingatkan perbandingan antara dunia dan akhirat. Mengingatkan tentang masalah umur. Baru terasa itu kalau sudah mencapai umur. Mungkin yang sudah mencapai umur 45, 60, memandang kemarin-kemarin sejak bayi sampai umur segitu itu kayaknya sangat pendek sekali waktunya. Ngerti-ngerti sudah umur sekian. Ngerti-ngerti sudah umur sekian. Nah, sementara banyak sekali waktu-waktu yang dia lewatkan kosong begitu saja tanpa mendapatkan manfaat-manfaat akhirat. Sehingga diingatkan oleh syair ini, fa'tanimu sa'atihi. Maka ambillah kesempatan dari waktu-waktu umur tersebut. Artinya manfaatkanlah waktu-waktu umur itu, dimanfaatkan sebaik mungkin, dimanfaatkan, digunakan untuk beribadah, menuntut ilmu, beribadah ketika dibutuhkan atau pada waktunya untuk mencari ma'isyah, untuk keperluan keduniaan dia lakukan dengan segera. Setelah itu kembali kepada ibadah lagi. Tidak terbuang begitu saja. Umur itu, waktu itu. Tidak mendapatkan manfaat dunia, tidak pula mendapatkan akhirat. Istilahnya cuma nongkrong-nongkrong, duduk bersanteria. Famururuha marrosahab, karena berjalannya waktu-waktu itu seperti berjalannya awan yang ada di atas sana, cepat sekali. Mungkin tadi pagi ngerti-ngerti, sekarang sudah sore. Ini kita sekarang di sore hari. Tidak lama besok kemudian sudah di pagi hari. Sehingga manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Bali dunya, kata Umar Abdillah hafizahullah, nafsuha qasiratun jidda. Bahkan dunia itu, dirinya dunia itu qasiratun jidda, sangat pendek. Istilahnya umur atau usia dunia itu sangat pendek sekali. Sejak diciptakannya dunia sampai kemudian nanti akan hancur, itu hakikatnya sangat pendek sekali. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, i'lamu annamal hayatu dunya la'ibu walahu wazinatu watafakhurum bainakum watakathurum fil amwali wal awlad kamathali ghaithin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun sadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mata'ul hurur. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah main-main. Dan kelalaian, bisa juga sendaguro, wazinatun dan perhiasan, watafahurum bainakum, dan saling berbangga. Kehidupan dunia itu adalah saling berbangga di antara kalian. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan saling membanyakkan anak-anak, saling membanyakkan harta benda dan anak-anak. Itu kehidupan dunia. Kemudian dipermisalkan oleh Allah, kamathali ghaithin a'jabal kufara nabatuhu. Permisalan dunia itu seperti air hujan yang mengagumkan orang-orang kafir tanaman-tanamannya. Karena ketika turun hujan, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan suburnya, hijau, menyenangkan. Thumaya hiju, kemudian tumbuhan-tumbuhan itu mengering. Kalau sudah masanya mengering, kering. Fatarohu musfarro, lalu engkau lihat tanaman itu menguning. Thumayakunu hutoma, kemudian tanaman itu pun remuk. Wafil akhirati adabun sadidu wa maghfiratu minallahi waridwan. Dan di akhirat nanti ada siksaan yang keras, dan ada ampunan serta keridhaan dari Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Nah, ini satu ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah memberitakan kehidupan dunia itu sangat pendek. Artinya dinisbatkan kepada dunia itu sendiri. Isinya hanya permainan, senda guru, perhiasan, saling membanggakan diri dan berlomba-lomba membanyakkan harta dan anak. Itu isinya. Permisalannya seperti tadi, air hujan. Ketika sebelumnya musim kering, kemudian turun hujan, tanaman dan tumbuhan tumbuh. Terus akhirnya kemudian tua, kering, menguning, kemudian hancur. Kemudian diberitakan di akhirat itu ada azab yang keras dan ada ampunan dan keridhaan dari Allah. Kalau kita melihat pada diri-diri kita, diri-diri manusia, lahir, tumbuh, menjadi seorang pemuda, terus lama-lama tua, kemudian menjadi bangka, setelah itu mati. Padahal di akhirat hanya ada dua alternatif, azab yang keras dan ampunan serta keridhaan dari Allah. Hendak milih yang mana? Apakah milih azab yang keras atau ampunan dan keridhaan dari Allah? Sehingga waktu yang sangat pendek sekali, tinggal di kehidupan dunia ini, yang kehidupan dunia itu semata-mata perhiasan yang menipu, seakan mengurus-ngurusi dunia saja, lupa tidak beribadah, tidak mempersiapkan bekal untuk di akhirat. Ini menipu. Juga ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi, ayat yang ke-45, Allah Ta'ala berfirman, وَذْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Buatlah untuk mereka permisalan kehidupan dunia ini, yaitu seperti air yang telah kami turunkan dari langit. Permisalannya, kehidupan dunia itu. Air yang telah kami turunkan dari langit, air hujan. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman di muka bumi dengannya. Biji-bijian dan sebagainya tumbuh karena sebab air hujan. Menyenangkan, hijau. Kemudian fa'asbaha hasima. Lalu tanaman-tanaman itu menjadi kering. Tadruhu riyah, diterbangkan oleh angin. Berarti hilang ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kehidupan dunia itu atau dunia itu sendiri qasiratun jidda, sangat pendek sekali masanya. Kemudian juga di dalam surat Yunus ayat yang ke-24, Allah berfirman, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zuhrufaha wa zayyanat وَذَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Maknanya kurang lebih, innama mathalul hayati dunya, sesungguhnya permisalan kehidupan dunia itu, kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang telah kami turunkan dari langit. Fahtalata bihi nabatul ardi, lalu tumbuhlah dengannya tanaman-tanaman di muka bumi ini. Mimma ya'kulun nas wal an'am, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang-binatang ternak. hatta idza akhadhatil ardu zuhrufaha, sehingga apabila bumi itu telah mengambil keindahannya, gambaran ketika apa tanaman itu sangat subur, tumbuh dengan suburnya, itu dikatakan apa indah. Wazayyanat, dan bumi itu pun sudah berhias. Nah, sudah indah kemudian berhias. Mungkin ini bisa dibayangkan ketika apa ya, pekebun atau petani memiliki sawah atau ladang, tanaman-tanamannya itu tumbuh subur, bagus, indah. Yang tidak memilikinya pun memandangnya senang. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Pemiliknya itu yakin mereka apa qadiruna 'alaiha, menguasai terhadap tanaman-tanaman tadi. Biasanya para pekebun atau para petani sudah giliran panen sudah yakin, katakanlah esok hari mau panen sudah persiapan semuanya, rasa senang menginginkan untuk mendapatkan panen tersebut itu sampai betul-betul yakin menguasai tanaman-tanaman itu mampu untuk memanennya. Ataha amruna lailan aw nahara, lalu datang kepada tanaman-tanaman tadi urusan kami, yakni azab pada malam atau siang hari. Jadi ada musibah baik itu di siang ataupun di malam hari. Faja'alnaha hasida, maka kami jadikan tanaman-tanaman tadi hasida, sesuatu yang sudah dipetik. Maksudnya itu buah-buahan atau tanaman-tanamannya itu sudah hilang sama sekali karena sebab musibah. Sudah tidak ada. Ka'alam taghna bil ams, seakan-akan tanaman-tanaman itu sama sekali tidak ada di hari kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah kami rinci ayat-ayat kami bagi kaum yang mau memikirkannya. Kalau barangkali orang yang sudah mulai lanjut usia bisa jadi sadar kemudian memperbaiki diri, ya, beramal. Tapi kalau kemudian tiba-tiba mati, ya, dia hanya mungkin bersenang-senang, hanya memenuhi kebutuhan makan dan minumnya saja. Dia salah dalam beribadah, bahkan tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga setelah mati, ibaratnya sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi itu semuanya yang dia kumpulkan, yang dia cari-cari terus dari keduniaan ini. Nah, terakhir Allah sebutkan bahwa hal itu dirinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang mau memikirkannya. Jadi kalau mau memperhatikan tentang kehidupan dunia ini, seorang akan sadar bahwa kehidupan dunia itu sangat amat sebentar sekali. Wa fi hadhil ayat wa nadhairuha tahkiru sya'ni dunya wa annaha daru zawalin wa fana. Dalam ayat-ayat ini dan yang semisalnya merendahkan, tahkir, merendahkan urusan dunia. Bahwa dunia itu daru zawalin wa fana, tempat yang bakal hilang dan sirna. Jadi kalau para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, dan orang-orang yang mengikuti mereka, itu selalu mengingatkan manusia, mengingatkan akan akhirat. Di sisi lain, menghinakan dan merendahkan dunia. Tapi kalau ahlu dunia, mengajak orang untuk terus bergelut dengan dunia, melupakan akhirat. Sehingga mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini, dan tentunya kita dituntut untuk membaca, mempelajari ayat-ayat yang lainnya, sehingga kita itu akan memiliki semangat dalam mendapatkan akhirat, semangat dalam mengumpulkan bekal-bekal yang akan dibawa ke akhirat nanti. Umahat wa akhwat fillah, juga para pendengar radio Al-Itisom dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahullah, wa dunya fu'la minad dunu. Kalimat ad-dunya, kalau dalam ilmu sorof istilahnya, itu mengikuti wazan fu'la. Ad-dunya mengikuti wazan apa? Fu'la. Diambil dari kalimat ad-dunu. Ay artinya al-kurbu. Al-kurbu. Al-kurbu itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Dekat. Dunia itu artinya apa? Dekat. Jadi ad-dunya itu artinya apa? Dekat. Summiyat bidzalika lisabaqaha lil ukhra. Dinamai dunia itu dengan penamaan seperti ini, dinamai ad-dunya lisabaqaha lil ukhra. Karena mendahuluinya dia terhadap yang lain. Mana yang lebih dekat antara kehidupan sekarang ini dengan kehidupan akhirat? Tentunya lebih dekat kehidupan sekarang ini. Sehingga kehidupan yang lebih dekat ini, yang mendahului kehidupan yang nanti, ini dikatakan dunia. Artinya apa? Yang dekat. Wakila, dan dikatakan, summiyati dunya lidunuwiha ila zawal. Dikatakan, dunia itu dikatakan dunia, lidunuwiha, karena dekatnya dunia itu ila zawal, kepada kehancuran. Atau bisa juga kepada kesirnaan, sirna. Jadi dunia itu artinya dekat. Kenapa kok dekat? Dekat kepada kehancuran atau dekat kepada kehilangan atau hilangnya dia, zawal. Dzakarahul Hafid fi Fathil Bari. Makna-makna yang seperti ini disebutkan oleh Al-Hafid Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Inda awali hadis min Sahihil Bukhari. Ketika di awal hadis dari Sahih Al-Bukhari. Nah, ini apa makna-makna dunia. Berikutnya, fad-dunya hitamun za'il wa dhillun ghabir fal ghururu biha halak. Maka dunia itu adalah hitamun za'il. Atau hutam, afan, hutamun za'il. Dunia itu hutamun za'il. Remukan yang akan sirna. Tadi kalau di surat Al-Hadid ayat yang ke-20 itu, tanaman-tanaman itu setelah mengering, menguning, kemudian hancur. Menjadi apa? Hutoma. Hutoma itu hancur. Makna asalnya apa? Remuan. Sesuatu yang remuk. Sudah tidak dipakai lagi. Hutomun za'il. Remukan yang hilang, yang akan sirna. Wadilun abir, bayangan yang lewat. Dunia itu apa? Bayangan yang lewat. Yang namanya bayangan lewat itu sangat cepat sekali. Sebentar langsung hilang bayangan itu. wal ghururu biha halak, dan tertipu dengan dunia adalah kehancuran. Tertipu dengan dunia adalah kehancuran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-130, wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Dan mereka itu menyaksikan atas diri-diri mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu yang sudah pasti dan jelas mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupannya hanya dunia semata tujuannya. Ilmunya itu sebatas dunia. Kacamatanya kacamata dunia. Sehingga mereka pun dikatakan apa, tertipu dengan dunia. Namun di sini disebutkan mereka itu menyaksikan atas diri-diri mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir. Berarti orang-orang kafir pun pada diri-diri mereka mempersaksikan bahwa mereka itu kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih kehidupan dunia, tertipu dengan dunia. Wasyairu yakul, ada syair yang mengatakan, hiya dunya, atau kita ulang, hiya dunya takulu bimil'i fiha, hadari hadari min batsi wa fatki, fala yagrurkum minni ibtisamun, faqawli mudhikun wal fi'lu mubki. Artinya kurang lebih di sini, hiya dunya, dialah dunia, takulu bimil'i fiha, dia mengatakan dengan sepenuh isinya, hadari hadari min batsi wa fatki, hati-hatilah engkau, hati-hatilah engkau dari pukulanku dan seranganku. Fala yaghrurkum minni ibtisamun, maka janganlah kalian tertipu dariku dengan senyuman, satu senyuman. Atau bisa juga, fala yaghrurkum minni ibtisamun, maka janganlah menipu kalian senyuman dariku. Faqauli mudhikun wal fi'lu mubki, maka ucapanku itu mudhikun, orang yang tertawa atau yang tertawa, wal fi'lu mubki, dan perbuatanku itu adalah orang yang menangis. Jadi dunia dan seisinya, dunia dan seluruh keindahannya itu sendiri sudah menyatakan agar hati-hati dari pukulan dan serangan dunia. Dalil-dalil menunjukkan banyak sekali. Terlebih kita sudah sering mendengar ayat-ayat atau hadis-hadis yang memperingatkan untuk hati-hati dari dunia. Kalau sudah dipukul atau diserang oleh dunia, hati-hati. Termasuk orang-orang yang sudah terjerat dengan dunia, untuk meninggalkannya itu terkadang terlalu sangat berat. Orang yang terjerat dengan dunia, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah, ditunjukkan oleh Allah jalan kebenaran. Nah, terkadang untuk meninggalkannya itu terlalu sangat berat. meskipun ketika berpegang dengannya, berpegang dengan dunia itu penuh dengan larangan. Barangkali sebagian orang bisa merasakan ini. Tadinya bergelut dengan dunia, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, dia betul-betul mendapatkan sesuatu yang sangat berat. Artinya dia maju mundur untuk meninggalkan dunia atau masih bergelut dengan dunia. Nah, fala, kata syair, fala yarurukum minni ibtisamun, maka janganlah kalian tertipu dengan senyuman dariku. Jangan tertipu dengan senyuman dunia. Tapi yang namanya dikasih senyum itu biasanya senang. Dikasih senyum biasanya tertarik. Faqauli mudhikun wal fi'lu mubki. Maka ucapanku adalah mudhikun, orang yang tertawa, dan perbuatanku adalah orang yang menangis. Wa'alam. Bisa jadi orang yang hanya membicarakan masalah dunia itu sebenarnya lucu, ya, dipandang oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang cenderung kepada akhirat. Ya. Bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, ketika melihat ada orang, melihat sekerumunan orang yang dibicarakan itu dunia melulu, lucu, mereka itu lucu. Orang yang tertawa dan orang yang berbuat tentang keduniaan, yang diperbuat itu hanya dunia saja, dunia melulu, maka orangnya itu menangis, mubki, orang yang menangis. Ketika orang yang memiliki keimanan kemudian dia terjerat dengan dunia, dia tidak bisa tidak harus ngurusi dunia terus, yang melalaikan akhirat. Bisa dikatakan orang ini setelahnya menangis, hatinya menangis. Mungkin bisa jadi ada sebagian yang seperti itu. Hakikatnya dia itu sudah mendapatkan siraman iman, tapi dia terjerat dengan dunia, sehingga harus bergelut dengan dunia, melalaikan akhiratnya, dia menangis. Mungkin sebagai contoh, misalkan ketika seorang yang sebelum-sebelumnya itu berkecimpung dengan agama, ibadahnya rajin, menuntut ilmu. Tapi biasa orang yang seperti ini akan banyak mendapatkan hambatan dan rintangan. Dari satu sisi seperti itu, di sisi lain dia dituntut untuk meraih cita-cita yang tinggi, barangkali oleh orang tuanya atau saudaranya. Cita-cita tinggi yang dimaksudkan oleh orang tuanya, misalkan bekerja yang pekerjaannya itu menyibukkan sekali, sampai tidak ada waktu lagi yang luang untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, sehingga akhirnya dia pun pagi, sore, siang, malam dituntut oleh pekerjaannya terus untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Mungkin dia hakikatnya kedudukannya tinggi, tapi di sisi lain dia itu sebagai bawahan, sehingga dimanfaatkan oleh pimpinannya, pagi harus bekerja, sore giliran istirahat dipanggil untuk kerja lagi, lembur kerja lagi, ternyata malamnya juga seperti itu, selesai satu pekerjaan muncul pekerjaan berikutnya, terus, sehingga orang yang melakukan seperti ini melakukan apa pekerjaan dunia yang gambarannya seperti ini, dia menangis. Wahia daru nakdin wa ta'abin. Dan dunia itu adalah tempat yang merepotkan dan melelahkan. Ar-ra'isu la yahna'u biri'asatihi. Seorang pimpinan tidak akan senang dengan kepemimpinannya. Mungkin hakikatnya seperti itu. Ketika seseorang itu menduduki satu kepemimpinan keduniaan, setinggi apapun dia memimpin ya, dari jabatan kedudukan pimpinannya tersebut, ya, hakikatnya dia tuh tidak senang. Ya. Karena apa? Repot, susah, capek. Watajiru la yahna'u bitijarotihi. Seorang pedagang tidak akan senang dengan perdagangannya. Meskipun dagangannya itu sangat besar, laku keras, ya, banyak hartanya melimpah. Kalau diteliti, dia itu tidak senang dengan perdagangannya itu. Ya, tidak mendapatkan kesenangan yang hakiki. Ya, puas mungkin, uangnya banyak, dapat dengan gampang dan mudah. Ya, tapi tidak ada kesenangan yang hakiki pada mereka. Wazari'u la yahna'u biziru'atihi. Petani tidak akan senang dengan pertaniannya. Wahalum majarro dan seterusnya. Fahiyya idha solahat li ahadin min janibin tadah warat alaihi min jawanib ukhor. Maka dunia itu, apabila bagus, baik bagi seseorang dari satu sisi, maka jatuh berguling-guling pada dia dari sisi-sisi yang lain. Contohnya yang disebutkan tadi, seorang pimpinan yang tertinggi, dia senang dengan kepemimpinannya, hakikatnya dia tidak senang dengan kepemimpinannya. Meskipun dia mungkin bangga, percaya diri sebagai pimpinan yang tertinggi, ya, berhasil. Tapi dari sisi-sisi yang lain dia itu jatuh berguling-guling. Ya, hancur, remuk redam. Karena mungkin katakanlah sebagai pimpinan yang rendah saja. Ya, ternyata anak buahnya yang satu pengen yang halal, yang satu pengen yang haram. Ya, mau menuruti yang mana ini? Menuruti yang halal, yang haram marah, memberontak. Dan hakikatnya mungkin hidupnya tidak tenang, ya, gelisah, susah dari sisi-sisi lain yang seperti itu. Dihadapkan kepada problem-problem yang lebih besar. Ya. Demikian juga tadi, pedagang, petani, dan semua kedudukan-kedudukan berkaitan dengan keduniaan. Nah, dalam satu sisi berhasil, dari banyak sisi dia hancur. Fasa'adatu fi hadhihi dunya la tatimmu li ahadin. Kebahagiaan di dunia ini tidak akan sempurna bagi seorang. Yaqulullahu azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Yakni apa? Syiddah. Jadi Allah memberitakan manusia diciptakan dalam keadaan syiddah. Susah, sulit, susah payah, repot. Semuanya. Di sini disebutkan al-insan. Yang mukmin ataupun yang kafir, yang miskin ataupun yang kaya, ya, yang sedih ataupun yang senang, semuanya itu hakikatnya apa? Dalam keadaan syiddah, susah payah. Ya. Jadi jangan disangka yang susah payah itu yang miskin, yang kaya tidak, tidak. Wa fi sahihaini min hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu. dalam Sahihain, yakni Al-Bukhari Muslim, dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam murra alaihi bi janazatin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berpapasan dengan suatu jenazah. Dilewatkan kepada beliau suatu jenazah. Jenazah diusung. Dan beliau berpapasan dengan itu. Faqal, lalu beliau bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu. Beliau bersabda apa? Mustarihun wa mustarahun minhu. Kalau arti kurang lebihnya, terjemahannya itu, mustarihun, orang yang beristirahat. Wa mustarahun minhu, dan diistirahatkan dari dia. Qalu ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu. Para sahabat belum faham maksudnya, sehingga mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al mustarihun atau al mustarihu wal mustarahu minhu? Kok istilahnya apa? Orang yang istirahat dan orang yang diistirahatkan dari dia. Orang yang lapang dan orang yang dijadikan lapang dari dia. Qal, beliau bersabda, al abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Hamba yang mukmin itu yastarihu, dia akan istirahat atau longgar, min nasabid dunya, dari kesusahan dunia, wa adaha, dan gangguan-gangguan dunia, ila rahmatillah, menuju rahmat Allah. Jadi kalau orang mukmin mati, nah, dia itu selesai dari kesulitan dunia, selesai dari gangguan-gangguan dunia, dia menuju rahmat Allah Ta'ala. Ini orang mukmin. Wal abdul fajiru yastarihu minhu al-ibadu wal-biladu wa syajaru wa dawab. Sedangkan orang yang fajir, pelaku dosa, yastarihu minhu, akan istirahat dari dia, merasa longgar dari dia, siapa saja? Al-ibad, para hamba, wal-bilad, dan negeri-negeri ini, tanah-tanah, wa syajar, dan pepohonan, wa dawab, dan binatang-binatang ternak. Karena ketika ada pelaku dosa, ada hamba yang fajir, maka akibat dosanya, akibat kefajirannya itu tidak hanya menimpa diri dia, tapi menimpa seluruhnya. Hamba-hamba yang mukmin tertimpa dengan itu. Tanah-tanah ini, negeri-negeri ini, pepohonan, binatang-binatang, semua mendapat akibat jelek dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang fajir tadi. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa as'aluka bardal 'aisi ba'dal maut. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Ta'ala, wa as'aluka bardal 'aisi ba'dal maut. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau kesejukan kehidupan setelah kematian. Nah, ini doa beliau. As'aluka bardal 'ais ba'dal maut. Aku minta kepadamu kesejukan kehidupan setelah kematian. Makna bardu itu asalnya apa? Dingin, sejuk. Dinginnya kehidupan, sejuknya kehidupan setelah kematian nanti. Menunjukkan kalau belum mati itu hidupnya panas. Berat, repot, Susah, payah. Itu kalau belum mati. Akhrajahu Ibnu Abi Asim fi Sunnah. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. An Fadalah Ibn Ubaid radhiyallahu anhu. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an. Bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa huwa fi Sahihil Musnad lil Walid alaihi rahmatullah. Dan hadis ini juga disebutkan dalam As-Sahihul Musnad yang disusun oleh Al-Walid, yakni maksudnya Syekh Mukbil alaihi rahmatullah, semoga tercurah kepada beliau rahmatnya Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Ighatsatil Lahafan, disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan juz yang pertama halaman 29. Lamma kana al-aisu fi hadhihi ad-dari la yabradu li ahadin kainan man kana bal huwa mahsuun bil wasasi wan nakadi wa mahfufun bil alamil batinah fadhahiratu sa'ala bardal ais ba'dal maut intaha. Lamma kana al-ais fi hadhihi ad-dar, ketika kehidupan di negeri ini, maksudnya di dunia ini, ketika kehidupan di dunia ini, la yabrodu li ahadin, tidak sejuk bagi seorang pun, sejuk, tidak nyaman, tidak menyenangkan, li ahadin, bagi seorang pun, kainan man kana, siapapun dia. Siapapun dia, meskipun orang yang paling kaya, meskipun orang yang paling terkenal, pemimpin yang paling tinggi, siapapun orangnya tidak merasa sejuk, tidak merasa dingin. Bal huwa mahsuun bil ghasasi wal nakad, bahkan dia itu diliputi dengan kesedihan dan kesusah payahan. Wa mahfufun bil alamil batinah wa dhahirah, dia diliputi dengan rasa sakit yang batin dan yang dhahir. Itu semua orang demikian, pasti mengalami rasa sakit dhahir ataupun batin. Hatinya semua orang pernah sedih. Dohir badannya, jasadnya, semua orang pernah sakit. Sa'ala bardal aisi ba'dal maut, maka beliau meminta tentunya kepada Allah sejuknya kehidupan setelah mati nanti. Wasairu yakul, ahli syair menyatakan, thamaniyatun labudda minha alal fata, walabudda antajri alaihi thamaniyah, sururun wa hammun, wajtima'un wa furqatun, wa yusrun wa usrun, thumma sukmun wa afiyah. Thamaniyatun, ada 8 perkara, labudda minha alal fata, pasti 8 perkara itu menimpa seorang pemuda. Walabudda antajri alaihi thamaniyah, dan pasti 8 tadi akan berlangsung pada pemuda itu. Apa 8 itu? Sururun wa hammun, kesenangan dan kesedihan. Wajtima'un wa furqatun, persatuan dan perpecahan. Wa yusrun wa usrun, kemudahan dan kesulitan. Thumma sukmun wa afiyah, kemudian rasa sakit dan rasa sehat. Yang namanya pemuda itu biasanya kan pas masa-masa senangnya, masa-masa kuatnya, itu pemuda. barangkali apa saja yang diinginkan bisa tercapai, keadaan yang paling bagus, ya, paling pas, ya, usia-usia berapa, 30, 40, itu pemuda. Tapi pasti terjadi pada mereka 8 perkara ini, lebih-lebih, ya, lebih-lebih selain pemuda. Artinya yang dipandang orang sempurna saja pasti terjadi 8 perkara pada dia, lebih-lebih yang tidak sempurna. Mesti ada rasa senang dan gundah gulana. Ini pemuda. Mungkin ketika kita muda juga mengalami seperti itu, ya. Kadang senang, kadang sedih. Kadang senang, kadang ada gundah gulana. Pasti seperti itu. Ini yang namanya kehidupan di dunia seperti itu. Meskipun segala keduniaan tercukupi, ya, sehat juga, kaya juga, tidak ada musuh juga, tapi tidak tahu muncul gundah gulana, ya, kesedihan, pasti terjadi. Juga terjadi ijtima' wa furqah, ya, bersatu dan berpisah, ya, berkumpul dan bercerai, ya. Tidak semuanya itu bersatu, tidak semuanya itu kumpul, ya. Kalau ijtima' memang menyenangkan, tapi kalau furqah, perpecahan, ya, perpisahan, perceraian, ya, pisah dengan yang dikasihi, yang disukai, ya, terjadi. Artinya itu simbol-simbol kesedihan. Ya. Mengalami yusrun wa usrun, kemudahan dan kesulitan. Ya. Yang namanya kehidupan di dunia itu, ada mudah, ada susah. Ya. Ada gampang, ada sulit. Ya. Juga ada penyakit, ada sehat. Tidak, meskipun pemuda itu sehat, terus tidak. Mesti ada masa di satu waktu dia itu sakit. Wadunya tu'tabaru mazra'atul akhirah atau mazra'atul akhirah. Dan dunia itu dinilai sebagai ladangnya akhirat. Ladangnya akhirat. Fahuwa fid dunya yazra'ul hasanati wassayi'at. Maka seseorang itu di dunia akan menanam kebaikan-kebaikan atau kejelekan-kejelekan. Kalau ketika di dunia menanam kebaikan, ya tentunya di akhirat akan menuai kebaikan-kebaikan itu. Dan sebaliknya, ketika menanam kejelekan, dosa, maksiat, menyanyiakan waktu, maka dia akan menuai kejelekan-kejelekan nanti di akhirat. Wa fil akhirati yakunu al-hasadu in khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Dan di akhirat itu adalah al-hasad, artinya tempat menuai, fa in khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Maka jika di dunia dia menanam kebaikan, dia di akhirat akan menuai kebaikan. Kalau kejelekan, maka kejelekan. Sehingga dengan keterangan ini, ahwat wa umahat, juga para pendengar radio Al-Itisam, rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan sebagai keterangan, peringatan bagi kita semua, untuk kita ini betul-betul memanfaatkan waktu, dan beribadah kepada Allah saja, bercita-cita mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Waqad kana as-sahabatu ridwanullahi alaihim himamuhum 'aliyah. Sesungguhnya para sahabat, semoga keridhaan Allah tercurah kepada mereka, himamuhum 'aliyah, cita-cita mereka itu sangat tinggi. Ini para sahabat, cita-citanya tinggi, himmah-himmah mereka itu sangat tinggi. La yas'aluna illa 'anil jannah. Tidaklah mereka minta kecuali surga. Jadi yang diminta oleh para sahabat tidak lain apa? Surga. La yuriduna illa iyyah. Mereka tidak menginginkan kecuali surga tersebut. Kalau kita mau membaca bagaimana kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum, nah, keinginan-keinginan mereka itu tidak lain adalah surga. Sehingga apa saja yang menghalangi, merintangi, menuju kepada surga, mereka jauhi. Beberapa contoh hadis disebutkan di sini. Kita baca salah satunya. Mungkin untuk yang lainnya kita menyusul. Salah satunya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau menyatakan, rahimahullah, haddatsani Muhammad ibn Abdirrahim, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdirrahim. Haddatsana Affan ibn Muslim, telah menceritakan kepada kami Affan bin Muslim. Qala haddatsana Wuhaib, menceritakan kepada kami Wuhaib, an Yahya bin Sa'id bin Hayyan, dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan, an Abi Zur'ah, dari Abi Zur'ah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, an A'rabiyan, atan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya ada Arab Badui, seorang Arab Badui dari gunung, dari kampung, yang mungkin tidak punya adab, tidak mengerti tata krama. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, dullani ala amalin, idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukilah aku tentang suatu amalan, apabila aku mengamalkannya, aku masuk surga. Itu pertanyaannya. Qal, beliau bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan. Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan engkau menegakkan sholat, engkau membayar zakat yang wajib, dan engkau berpuasa Ramadan. Cuma empat perkara. Beribadah kepada Allah tidak syirik, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga membayar zakat yang wajib, dan yang keempat berpuasa bulan Ramadan. Qol, kata orang Badui itu, walladzi nafsi biyadih la azidu ala hada, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, aku tidak akan menambahi atas amalan itu. Artinya aku cuma mau mengamalkan amalan itu saja. Falamma wala rajulu, maka ketika laki-laki itu berpaling pergi, orang Badui tadi, qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man sarahu ayyanduru ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hada. Siapa yang menyenangkan dia untuk dia melihat kepada seorang lelaki yang termasuk penduduk surga, maka hendaknya dia melihat laki-laki itu. Berarti dihabarkan bahwa Badui ini, dia itu nantinya akan masuk surga karena sebab melakukan empat perkara tadi, amalan yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bayangkan, Badui, orang gunung, orang kampung yang tidak berpendidikan, tapi keinginannya itu untuk mendapatkan surga, masuk ke dalam surga. Yang menjadi aneh, orang yang berpendidikan tapi tidak selera untuk masuk surga. Dia lebih senang untuk tinggal di dunia selama-lamanya, lupa dan lalai dari akhirat. Nah, ini salah satu hadis yang menyebutkan bahwa keinginan mereka itu, para sahabat, adalah untuk masuk surga. Dan nanti ada beberapa hadis lagi yang dibawakan sebagai contoh yang membuktikan bahwa mereka-mereka, para sahabat itu, tidak meminta, tidak berkeinginan kecuali surga. Ini perlu diteladani, perlu dicontoh, bahwa kita-kita ini harus senantiasa ada keinginan, kesungguhan untuk masuk surga. Barangkali ketika bermalas-malasan untuk menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, bermalas-malasan untuk beramal, karena keinginan untuk masuk surga itu sedikit, ngambang. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita baca dari nasihatil nisa ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah kajian pada kesempatan sore hari ini. Pendengar setia Radio Altisom yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian tadi kajian membahas kitab Nasihat Nisa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Isnadi Hafidhahullah Ta'ala. Semoga beliau diberkahi ilmunya, keluarganya, dan diberi keistiqomahan di atas sunnah ini. Pendengar Radio Altisom, dari Jalan Tumpang Raya nomor 50 Sampangan Semarang, kami penyiar dan segenap kru radio pamit undur diri. Insyaallah di kesempatan lain, insyaallah ta'ala, pertemukan lagi di gelombang dan waktu yang sama. Demikian, atas perhatiannya, barakallahu fiikum.